السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حاضرين yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita dengar apa yang disampaikan Habib Abdurrahman, Habib Hud. Ada beberapa orang ditanya, ente kalau tidur biasanya semalaman bangun tidur apa yang kita lakukan? Kita kalau bangun tidur apa yang kita lakukan? Ini ada orang ditanya, ente bangun tidur, habis tidur pulas, bangun tidur apa yang ente lakukan? Saya Habib biasanya kalau bangun tidur, rebahan dulu istirahat 20 menit baru bangun. Udah tidur pulas, begitu melek bangun, apa yang ente lakukan? Ya, rebahan dulu istirahat 20 menit. Itu yang tidur pulas tuh, bejem-jem tuh bukan istirahat. Banyak begini apa sedikit nih? Mayoritas orang bangun tidur nggak langsung bangun. Tahu kenapa? Itu yang tadi disampaikan nama Habib Hud. Kalau dia baca zikir yang diajari nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 33 kali Subhanallah, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, ya kemudian dilengkapi dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dia jadi perkasa, jadi Superman deh. Iya. Dan ini udah dicoba, Habib Hud nyoba. Semua orang yang pegalan ini apa amalan, dia coba. Bangun tidur, dia segar, kuat, seharian gak capek. Kenapa? Ini ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jarang-jarang kita dengar Habib Hud nyampein. Dan terus juga beliau bilang, yang pengen lebih lengkap lagi, ngaji di Kebonanas. Dan ini juga saya himbau hadirin sekalian untuk ikut ngaji di tempatnya Habib Hud. Tiap Kamis pagi. Saya sekali hadir, pernah sekali. Cuman karena kesibukan ngajar pesantren di rumah, gak bisa lanjut lagi. Cuman beliau tiap Kamis pagi ngajar di Kebonanas, di As-Salafi. Yang punya kesempatan untuk hadir, biar pada hadir, insya Allah bawa manfaat. Juga Habib Hud banyak ngajar, tiap habis maghrib di berbagai tempat. Kitab Nafa'i Dinia, kitab-kitab yang lainnya, semuanya bawa manfaat. Yang punya kesempatan untuk belajar, ambil ilmunya. Wah, terus juga, seperti yang beliau bilang, tentang Barra bin Azib. Rubba as'ad, madfu'in bil abwab, lo'aqsam ala Allah la'abarrah. Baju dekil, cuma saya bilang bajunya Habib Hud nggak dekil, bersih, cakep. Begitu. Wah, biasa doa, insya Allah doanya beliau diijab oleh Allah bakal kita sekalian. Apa yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman juga insya Allah bawa manfaat bakal kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, Allah kasih rezeki yang berkah bakal Habib Hud. Itu kitab yang beliau janjikan 40 hadis, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan insya Allah. Terus ada beberapa yang mau saya sampaikan juga tentang adab an-naum. Di antara adab an-naum, ya, kita disunahkan baca ayat kursi sebelum tidur. Pahalanya besar. Sampai sahabat bilang di dalam beberapa riwayat tentang ayat kursi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, aneh nggak pernah dapetin orang yang punya akal sehat kalau tidur melainkan pasti baca ayat kursi. Yang bilang sampai Ali bin Abi Thalib. Karena nggak pernah dapetin orang yang punya akal sehat kalau tidur melainkan dia baca ayat kursi. Dan dulu para sahabat begitu, kita diajarin sama Rasulullah demikian. Ada satu kali cerita. Ceritanya sampai Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba. Beliau diperintahi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ngeronda. Kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada gudang makanan untuk beliau bagi-bagi kepada fuqara wal miskin. Naam. Rasul memerintahkan satu sahabat, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Anas bin Malik atau Abu Hurairah, saya lupa. Wahid bin Ithnay. Abu Hurairah diperintahkan oleh Rasulullah untuk jaga malam. Nabi wanti-wanti, hati-hati ntar ada maling, jaga yang benar. Orang dulu kalau ngeronda bukan main kapleh. Orang dulu kalau ngeronda sembahyang malam. Abu Hurairah sambil ngeronda sembahyang malam di Tugudang. Dia lagi sembahyang, tiba-tiba dia ngedengar suara kresek-kresek. Dia buru-buru selesaiin sholatnya. Lepas sholat, dia lihat, ini suara gak wajar. Tiba-tiba betul dugaannya, seperti yang Rasul bilang, ada maling. Ditangkap sama Abu Hurairah. Dapetin bocah kecil. Lagi mau nyolong gandum. Ditangkap sama Abu Hurairah. Siapa lu? Oh, ampun, ampun, jangan tangkap saya. Dia bilang, enggak ada. Saya mau bawa engkau kepada Rasulullah. Ini barang punya Rasulullah, bakal dibagi-bagiin fakir miskin. Ini bocah dia nangis. Jangan, ampun, ampun, jangan bawa saya. Saya tobat udah, enggak bakal ini lagi, enggak bakal nyuri lagi. Boleh, bro. Betul, janji. Janji, saya enggak bakal. Yang penting jangan bawa saya kepada Rasulullah. Ya udah, sekarang saya lepasin. Jangan diulang lagi. Iya, udah, lepas. Pagi-pagi sholat subuh. Begitu sholat subuh, belum cerita. Nabi udah bilang sama Abu Hurairah. Bilang duluan. Mafa'ala asiruka ya Abu Hurairah. Apa yang dilakukan matawananmu semalam ya Abu Hurairah? Nabi udah tahu. Ketahu Abu Hurairah. Iya ya Rasulullah. Semalam, ana dapetin ada maling. Masuk ke gudang. Dia mau nyolong, bocah. Ana tangkep. Ana bilang, ana mau bawa ente aduin kepada Rasulullah. Dia teriak, dia nangis. Lepasin katanya. Udah janji, gak bakal nyolong lagi. Nabi bilang, dia ntar malam bakal datang lagi. Udah. Abu Hurairah, sembahyang malam sambil ngeronda. Benar, dengar lagi kerasa-kerasa. Nggak wajar. Nggak wajar. Selesaiin sholatnya, yang ngendap-ngendap ya, betul. Bocah yang semalam juga. Ditangkap sama Abu Hurairah. Nggak ada ampun nih malam. Dia nangis, jangan ampun, ini udah terakhir, udah gak bakal nyolong lagi. Gak ada, dia nangis kejar. Gak tega Abu Hurairah, bocah. Janji, janji gak bakal ini lagi. Ya udah, awas kalau ketahuan lagi. Udah gak. Pagi-pagi sembahyang subuh. Nabi bilang, ah bagaimana semalam kita punya tawaran. Udah disebut apa Nabi. Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah dia datang lagi, betul apa yang saya bilang. Tapi dia udah janji gak bakal datang lagi, dia kapok udah. Nabi bilang, enggak, ntar malam dia datang lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Malam udah ditungguin sama Abu Hurairah. Begitu datang, Abu Hurairah udah nungguin, betul. Bunyi keresak-keresak tengah malam. Disamperin sama Abu Hurairah. Begitu disamperin sama Abu Hurairah, ditangkap. Ketika ditangkap, oh deh, Abu Hurairah bilang, enggak ada ampun. Dia bocok nangis, ampunin, ampunin. Enggak ada, ini udah 3 kali yang dikerjain, ini udah bohong. Enggak ada ampun, anda bawa. Jangan, jangan bawa anda kepada Rasulullah. Enggak ada, itu udah bohongin anda 3 kali. Ini bocah bilang gini dah, Abu Hurairah. Ente jangan bawa anda kepada Rasulullah. Sebagai gantinya, anda ajarin ente doa. Abu Hurairah demen ilmu. Kayak tadi Habib Abdurrahman sampaikan. Dia bingung sekarang dihadapin sama sesuatu yang memang dia cari-cari ilmu. Dia tanya, ilmu apa yang ente ajarin sama ane, doa apa? Suatu doa yang kalau ente baca, orang kayak ane nih, macam ane gak bakal datang lagi ganggu ente. Oh gitu, boleh ente ajarin. Tapi awas, ane bakal baca, jangan datang. Iya. Apa itu? Kalau ente tidur, ente baca ayat kursi. Sebab kalau ente baca ayat kursi sebelum tidur, ya orang macam mana nggak bakal bisa datang lagi. Oh gitu, udah dilepas sama Abu Hurairah. Pagi-pagi sholat subuh, Nabi nanya, mafa'ala asiruka ya Abu Hurairah, apa yang dilakukan sama tawananmu semalam? Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah, ketangkep lagi. Dia datang lagi seperti yang kau bilang. Tadinya nggak ada ampun. Tapi terserang anak kena deh kemakan, kesogok sama dia. Kesogok apa? Dia bilang jangan bawa anak ke Rasulullah sebagai gantinya, anak ajarin ente ilmu. Apa yang diajarin? Diajarin anak suruh baca ayat kursi sebelum tidur. Kalau anak baca, maka bagaimana katanya enggak bakal datang lagi. Nabi bilang, "Faqad sadaqa kawa huwa kadzub." Sungguh dia telah berucap jujur padahal dia adalah pendusta besar. Kali ini dia berucap jujur. Abu Hurairah nanya, "Siapa itu ya Rasulullah?" Itu bocah. Entah tahu itu siapa? Itu syaitan yang menjelma dalam bentuk manusia. Saya baca tuh hadis. Saya ngobrol sama Habib Jindan. Ini kalau kita apa, Bebe? Habib Jindan duduk mikir. Mungkin kalau bahasanya kita tuyul. Tahu tuyul? Iya, syaitan jin nih. Yang temen nyolong. Bocah lagi. Udah sempurna dia. Begitu. Nah itu obatnya apa? Penangkalnya ayat kursi. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebelum tidur baca ayat kursi. Pahalanya besar, untungnya besar. Kalau nggak bakal diganggu sama setan, nggak bakal diganggu sama jin. Nabi udah bilang begitu. Para sahabat dulu diajarin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini. Wah, terus masih banyak lagi sebenarnya. Ada benar ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang ingin tidur. Di antaranya seperti yang tadi kita dengar dari Habib Hud yang beliau sampaikan dari guru kita yang mulia Al-Habib Abdullah bin Hussein Syami Al-Attas, seorang wali besar, seorang ulama besar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarin sebelum tidur tuh biasain ambil wudu. Nabi ngajarin gitu, wudu yang sempurna. Lepas itu ya, kalau memang sebelum itu kita udah sholat, sholat ini apa namanya yang tadi Habib sebutkan, sunnatul ridha dan lain sebagainya. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Beliau itu selama, itu waktu-waktu beliau cerita, baru 40 tahun. Tapi sebenarnya seumur hidupnya gak pernah ninggal. Apa itu? Selama hidupnya gak pernah tinggal, lepas sholat isya, sholat membaca surat Alif Lam Mim Sajadah, ya, dan surat Tabarak. Ini dua ayat, dua surat, seumur hidupnya, habis sholat isya, gak pernah dia tinggal. Ini istiqomah macam begini, bukan seminggu dua minggu terus habis. Lah, ini istiqomah seumur hidup. Nah, la ilaha illallah. Terus setelah wudu dengan wudu yang sempurna, ya, itu Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, biasain. Ketika kita tidur, kita nggak ada yang tahu. Sampai tahu tidur nggak bangun lagi. Dan banyak yang macam begini, tidur nggak bangun lagi. Habis apa? Siapin di atas, di bawah bantalnya kita itu, kita diajarin di bawah bantal biar ada yang namanya bukan handphone, wasiat. Wasiat tertulis. Ente punya utang sama siapa? Ente niat sedekah bakal siapa? Wasiat-wasiatnya ente apa, pesan-pesannya ente sebelum meninggal? Itu biar siap di bawah bantalnya ente. Sekarang enggak. Yang ada apa di bawah bantal kita? Handphone. Baik. Orang dulu ngajarin kita di bawah bantal ada yang namanya wasiat, dan di atas bantal ada yang namanya siwak. Sebelum tidur bersiwak, bangun dari tidur begitu melek ngucapin kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah baru bersiwak. Itu diajarin begitu. Nah, kemudian lepas itu ya, habis wasiat kita disunnahkan tuh ketika berbaring tidur seperti Habib Hud bilang tadi, nyamping di atas, apa namanya, seperti mayit yang dibaringkan di atas kuburannya. Terus, tidurnya Nabi Muhammad tuh, kadang kalau memang dia malam masih panjang, harus tidur lelap, beliau letakkan nih telapak tangannya di atas pipinya, di apa namanya, pipinya di atas telapak tangannya. Sebagai bantalnya, sallallahu alaihi wa sallam. Namun, kalau memang sebentar lagi subuh, tidur cuma sedikit, kagak mau lelep, supaya apa namanya bisa bangun cepat. Beliau apa namanya tidurnya tuh gimana? Saya bingung ngebahasa ini begini, gini nih. Jadi apa lengannya jadi kayak begitu deh. Saya bingung bahasa ini apa. Yang jelas kalau tidurnya mau lelep, beliau baringkan kepalanya di atas telapak tangannya. Tapi kalau dia mau tidur sebentar aja, agak nongak sedikit. Jadi apa namanya, dia sandarkan itu tangannya untuk kepala. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu. Nah, kemudian setelah itu ada beberapa doa-doa, banyak tadi sudah disampaikan beberapa oleh Habib Hud. Wah, insya Allah nih, karena waktu sudah sedikit, tinggal sebentar lagi, saya kira cukup. Insya Allah dalam pertemuan kita bakal kita bahas lebih banyak lagi tentang adab benom. Ya, orang yang jalanin adab benom, tidurnya ditulis pahala sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidurnya ditulis pahala. Ini apa yang kita dengar tadi, yang terjalannya. Ya, diantaranya itu, tadi Habib Hud bilang, ngadep kiblat, duduk. Setelah kita ambil wudhu, baca Qul Huwallahu Ahad. Ya, terus Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Ya, tiga kali. Terus kita tiup, tuh, tuh, tuh, tiga kali. Kita usap seluruh badan kita. Ada di hadis sahih. Seluruh badan kita. Dan kita lakukan semacam itu sebanyak tiga kali. Itu disunnahkan dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama warada fi sahih al-Bukhari. Terus juga di antara adabnya tadi seperti yang Habib bilang, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Terus ini doa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Barra bin Azib, dan jadikan ini doa sebagai yang terakhir. Kalau yang masih ada doa-doa yang lain nih, insyaallah bakal saya sebutkan, doa-doa banyak banget. Gitu, saya waktu belajar di Hadramaut belajar nih doa di Bidatul Hidayah, banyak banget panjang doanya. Ya kayak kita baca wirid. Saya tanya, nih mau tidur doanya banyak banget. Dia jawab sama guru saya, tidurnya panjang, terus doanya mau pendek. Iya, biar yang seimbang. Iya, jangan pelit, ente mau nikmatin tidur panjang, terus doanya pendek. Habis gitu, mau harap lagi pakai mimpi indah. Kagak deh begitu. Jalanin sunnahnya Nabi dengan sebaik-baiknya. Wah, insya Allah kalau dapat rezeki dikasih mimpi indah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mimpi bukan segalanya. Kayak Habib Abdurrahman tadi bawain, ilmu gak bisa didapat tidur mimpi jadi alim. Kagak ada. Sekarang orang yang mimpi banyak. Mimpi, pengen tidur aja. Kenapa tidur? Enggak, ana mau belajar dalam mimpi. Dengar beberapa cerita aulia Allah. Dia wali ente. Dia orang yang disayang sama Allah ente. Bagaimana? Belajar yang benar, bukan dalam mimpi. Pengen belajarnya dalam mimpi. Iya, jadi orang alim aja dalam mimpi. Bukan dalam kehidupan nyata. Ini kita hidup dunia nyata, bukan dunia maya, bukan dunia mimpi. Ya. Wah, kata dan masih banyak lagi sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wah, insyaallah bakal kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Wah, ini malam insyaallah bawa keberkahan bakal kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Kamis malam Jumat yang lalu, saya kebetulan ada kesempatan bisa hadir di tempatnya Habib Muhsin, acara malam Jumat. Habis ngajar di rumah, hadir. Terus saya dengar, begitu nyampe, Haji Ahmad lagi ceramah, lagi bawain zikir ya Allah ya Allah. Saya duduk di belakang, enak banget. Tahu kenapa saya bilang begini? Enak duduk di belakang dibanding duduk di depan. Duduk di depan kita punya tanggung jawab gede, tapi duduk di belakang kita bisa nikmati. Habis dengerin panjang lebar udah tuntas, kita asyik terharu. Ya, tetap juga kita mesti duduk di depan. Punya tanggung jawab besar, mudah-mudahan Allah kasih keringanan bakal kita mikul di tanggung jawab. Kemudian hari Minggu lalu habis hadir kuitang, terus terang saya senang. Itu hari bahagia bakal saya hari Minggu kemarin. Kenapa tahu? Benarnya itu waktu tidur siangnya saya, waktu istirahat. Cuman di SMS Habib, kita mau pada datang. Siapa? 40 orang datang ke rumah. Dari jamaah, majelis, Rasulullah, komunitas orang-orang Tegal, orang-orang Pekalongan. Mereka kasih istilah sama saya apa? Orang Betawi. Saya bingung, orang Betawi apa itu? Orang Betawi Brebes, Tegal, Selawi. Belak. 40 orang, 30 orang laki, 10 orang orang perempuan kurang lebih. Wah, saya senang mereka pada silaturahmi. Mudah-mudahan mereka diterima oleh Allah, dikasih pahala oleh Allah. Tiap langkah yang mereka langkahkan ditulis pahala besar oleh Allah. Wah, saya senang banget. Kita memang dididik begitu. Kita diajarin demen sama tamu, senang sama tamu yang siapapun yang datang, jam berapapun. Pernah sekali datang jam 2 malam, tamu datang sama saya, Allah, saya pulang saya nangis, senang banget. Masih ada jam 2 malam, ada orang datang. Alhamdulillah, masih dicari. masih ada nikmat. Ada dalam riwayat disebutkan idza ahabballahu 'abdan, atau fi riwayah idza aradallahu bi 'abdihi khairan ja'ala hawa'ijan nasi ilaih. Allah kalau pengen kepada hambanya suatu kebaikan, dijadikan urusannya manusia terselesaikan lewat tangannya dia. Ada nikmat dari Allah. Makanya orang jangan ngeluh. Jangan ngeluh. Apa yang Allah kasih bakal dia, wakullu fi'lak jamil. Apa yang Allah kasih bakal kita, bagus saja. Wa insya Allah mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Wa ini sekarang kita di akhir bulan Dzulhijjah akhirah. Wa bakal datang Rajab, Syaban, wa Ramadan. Wa biasanya bulan sebelum Ramadan banyak orang pada ziarah ya ke berbagai tempat, para ulama, para awliya, para salihin. Wa saya ingin kasih pengumuman untuk orang-orang perempuan secara khusus ya, insyaallah biasa seperti saya bilang hadrah Basaudan yang biasa kita adakan di Wakaf Al-Habib Salim Ahmad bin Jindan setiap hari Selasa. Di akhir bulan biasanya kita adakan di Yayasan Al-Fakhriyah di tempat kami sana. Cuman kali ini insyaallah biasanya tuh kita kalau udah masuk Jumat, bulan Jumat, udah mau masuk Rajab, hadrah Basaudannya pindah-pindah. Pindah-pindah kemana? Khusus nih bakal orang perempuan ya, bukan bakal orang laki. Ya, berziarah ke makam para ulia sekalian hadrah Basaudan. Kita mulai dengan di Al-Fakhriyah hari Selasa ini, hari Selasa berikutnya nanti di beberapa tempat lagi seperti di Empang Bogor, di makam Habib Abdurrahman Cikini, di makam Habib Ali Kuitang. Tiap hari Selasa sampai udah dekat Ramadan sekalian penutupan. Nah, saya ngajak kaum wanita sekalian yang punya kesempatan setiap hari Selasa pagi jam 10 besok insya Allah di Yayasan Al-Fakhriyah dan Selasa-Selasa berikutnya di beberapa tempat makam para aulia yang lainnya, mudah-mudahan yang ada kesempatan bisa hadir dan membawa keberkahan untuk kita sekalian. Alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini malam hadiah besar, kita dapetin Habib Abdurrahman, kita dapetin Habib Hud yang semuanya bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.